Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar a'adanallahu wa iyyakum wa jami'al muslimina minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sekarang ini kita berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan dan sudah lewat beberapa hari dari 10 hari terakhir ini, yang artinya sebentar lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keistimewaan. Kalau kita ingin merenungkan dan memperhatikan dengan seksama, maka kita akan mendapati bahwa Allah subhanahu wa ta'ala begitu sayang kepada orang-orang yang gemar melakukan ketaatan di bulan Ramadan. Betapa banyak amalan-amalan yang di dalamnya terdapat pengampunan dosa. Maka sungguh sangat merugi seseorang yang meninggalkan amalan-amalan tersebut dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan. Coba kita lihat pada amalan puasa yang telah kita jalani di 10 hari pertama, di 10 hari kedua, dan saat ini kita sedang menjalani beberapa hari di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Amalan ibadah puasa yang telah disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam di dalam hadisnya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja yang menunaikan ibadah puasa Ramadan imanan wahtisaban, dia meyakini bahwa ini adalah amalan yang disyariatkan, amalan yang bisa mendatangkan manfaat, mendatangkan pahala, ihtisaban, dia melakukannya dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya, bukan karena ingin dapatkan sanjungan ataupun pujian. Ufira lahu ma taqaddama min dambih. Maka pasti dosa-dosa yang telah lalu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang mendatangkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang lain, salat tarawih misalkan, juga termasuk amalan yang akan datangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dan siapa yang menunaikan salat tarawih imanan wahtisaban, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian pula orang yang menunaikan salat tarawih bertepatan dengan Lailatul Qadar atau menghidupkan Lailatul Qadar dengan amal ibadah, baik itu tilawatul Quran atau membaca zikir-zikir, akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Siapa saja yang menunaikan salat malam, salat tarawih, menegakkan bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Lihat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ingin menjalankan ketaatan di bulan Ramadan, diberi kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis-hadis tadi merupakan sebab-sebab, kullu wahidin minha mukaffirun lima salafa minadzunub, merupakan sebab mendatangkan atau pengampunan, mendapatkan pengampunan dosa yang telah lewat, puasa Ramadan, salat tarawih, dan menegakkan Lailatul Qadar. Fama'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka sangat merugi, sangat rugi mereka yang tidak menunaikan amalan-amalan tersebut. Kalau kita lihat kondisi kita, kalau kita perhatikan dosa-dosa yang telah kita lakukan, baik yang kecil maupun yang besar, itu sudah banyak. Sudah banyak. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk memohon ampun kepadanya, untuk bertaubat, beristighfar kepadanya atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kesempatan-kesempatan tersebut dengan mudah. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Artinya betul-betul dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat amat merugi mereka yang tidak memanfaatkan bulan ini dengan baik. Terlebih Rasul alaihi salatu wassalam telah mengaminkan doanya Jibril alaihi salam. Ketika Rasul alaihi salatu wassalam menaiki mimbar, beliau mengucapkan amin, amin, amin. 3 kali beliau mengucapkan amin tersebut. Ditanya oleh sahabatnya, kenapa ya Rasulullah, engkau tidak pernah melakukan yang seperti ini, ada apa? Tiba-tiba engkau mengucapkan amin, amin, amin. Yang artinya, ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah. 3 kali. Maka Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan sebabnya, yaitu malaikat Jibril berdoa, raghima anfu rajulin au raghima anfu abdin. Sungguh sangat merugi seorang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan Ramadan, falam yughfar lahu, namun dia tidak mendapatkan ampunan sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Rugi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, padahal kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah sangat banyak dan sudah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak mendapatkan sedikit pun ampunan dari Allah, maka pantas untuk disebut sebagai orang yang merugi. Raghima anfu abdin dakhala ramadan falam yughfar lah, tidak mendapatkan ampunan. Bisa jadi karena dia tidak melakukan ibadah yang Allah wajibkan kepadanya berupa puasa, sehingga dia tidak mendapatkan ampunan. Bisa jadi dia tidak menunaikan salat tarawih atau amal ibadah yang lainnya yang bisa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Fama'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka Rasul alaihi salatu wasallam mengucapkan amin. Amin. Ya Allah, kabulkanlah. Yang kedua, mereka adalah orang yang disebut merugi ketika disebutkan padanya nama Nabi tetapi tidak mau bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat Jibril mendoakan, raghima anfu abdin, sungguh merugi orang tersebut. Maka Rasul alaihi salatu wasallam menjawab, amin, ya Allah kabulkanlah. Yang ketiga adalah seorang anak yang masih mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya, tapi dia tidak mendapatkan atau tidak bisa masuk ke dalam al-jannah dengan sebab orang tuanya tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya, tidak mau menjadikan orang tuanya itu sebagai orang tua yang dihormati, orang tua yang ditaati. Maka dikatakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, amin, ya Allah kabulkanlah. Syahidnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah itu adalah orang yang sangat merugi. Sangat rugi. Dan berhubung kita sudah berada di akhir, tersisa beberapa hari dari Ramadan, artinya sudah lewat hari-hari sebelumnya yang kita tidak bisa dan tidak mungkin untuk mengulang kembali. Ayo kita kembali di awal Ramadan, tidak mungkin. Apa yang sudah lewat sudah, tersisa beberapa hari ke depan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum berpisah dengan bulan Ramadan, manfaatkanlah sisa hari ini dengan baik. Manfaatkanlah sisa hari ini dengan baik. Tinggal beberapa hari saja. Yang demikian dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasalam sebagaimana yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, idza dakhala al-ashr al-awakhir. Ketika Rasul alaihi salatu wasalam masuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, syadda mi'zarahu wa aiqadha ahlahu wa ahya lailahu. Yang beliau lakukan ialah syadda mi'zarah, mengencangkan ikat pinggangnya. Sebuah ungkapan untuk menjelaskan bahwa diri beliau menjauhi keluarganya, menjauhi istrinya, bukan dikarenakan mengharamkan, tapi dikarenakan ingin lebih fokus dalam menjalankan amal ibadah di 10 hari terakhir ini. Syadda mi'zarah wa aiqadha ahlah wa aiqadha ahlah. Beliau juga membangunkan istri-istrinya, membangunkan istri-istrinya supaya bisa menunaikan dan menghidupkan malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Wa ahya lailah, dan menghidupkan malamnya dengan memperpanjang sholatnya, memperbanyak tilawahnya atau zikirnya atau ibadah yang lainnya. ini Rasul alaihi salatu wassalam, maka mestinya yang seperti ini lebih layak dan lebih pantas untuk kita lakukan. Kalau kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, lebih sering bahagia dan senang ketika masuki 10 hari terakhir karena sudah mendekati lebaran. Senang karena THR akan cair. Senang karena sebentar lagi sudah tidak puasa. Ini yang ada pada diri kita, pada umumnya demikian, walaupun tidak semuanya. Walaupun tidak semuanya, meskipun perkara tersebut bukanlah perkara yang haram, bahagia dan senang karena sebentar lagi akan masuk bulan Syawal, lebaran, bahagia dan senang karena sudah dapat cairan THR, bisa belanja ini dan itu, bukan perkara yang haram, bukan perkara yang haram. Tapi jangan sampai hal tersebut menjadikan kita lalai, menjadikan kita terlena, menjadikan kita meninggalkan keutamaan-keutamaan di 10 hari terakhir ini. Kenapa? Karena Rasul alaihi salatu wasallam melakukannya di 10 hari terakhir dan menambah semangatnya, menambah kualitas ibadahnya. Karena yang dilihat ialah al-a'mal bil khawatim. Amalan itu tergantung bagaimana akhir dari apa yang kita lakukan. Selama Ramadan, awal Ramadan mungkin semangat, ya, semangat. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga terlihat di depan paling soft, soft paling depan, membaca Al-Quran, masya Allah. Masuk 10 hari kedua mulai pasar sudah mulai ramai, ya. Apalagi dia adalah seorang pedagang yang banyak dicari barang dagangannya di bulan ini, mulai tergoda. Mulai tergoda. Masuk 10 hari terakhir, masya Allah, tambah ramai. Ujiannya, cobaannya ini, cobaan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semestinya kita harus terus menjaganya sampai akhir. Al-a'mal bil khawatim, amalan itu dilihat dan tergantung pada akhirnya bagaimana. Akhirnya bagaimana? Sebagaimana yang pernah kita sampaikan hadis-hadisnya yang berkaitan dengan ini. Mereka yang tadinya tidak beramal dengan amalan kebaikan, ternyata ketika di akhir hayatnya melakukan amalan kebaikan, apa yang telah lewat itu tidak teranggap. Kejelekan-kejelekannya, kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosanya terampuni dengan sebab dia melakukan kebaikan di akhir hayatnya. Nah, apa yang sudah kita lakukan dari amalan-amalan kebaikan, jangan sampai itu semuanya sia-sia karena kita mengabaikan dan menyia-nyiakan akhirnya ini. Jaga apa yang sudah kita lakukan dari puasa, tarawih, qiraah dan yang lainnya, dijaga sampai akhir. Khawatir ketika kita tidak memperhatikan akhirnya, khawatir apa yang sudah kita lewati, apa yang sudah kita amalkan, itu tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan Rasul alaihi salam menambah semangatnya. Pertama tadi karena al-a'mal bil khawatim. Dan yang kedua karena di 10 hari terakhir ini terdapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, malam penuh dengan keistimewaan. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Satu amalan yang kita lakukan di malam tersebut itu lebih baik daripada amalan itu dilakukan selama 1000 bulan. Yang kita belum tentu bisa berusia sampai 1000 bulan, sekitar 84 tahunan. Belum tentu. Kadang atau ada orang yang sudah meninggal pada usia 20, usia 30, 40, 60. Sedikit sekali yang melewati 60. Maka ini kesempatan. Rasul alaihi salatu wasallam betul-betul ingin mencari malam ini, Lailatul Qadar. Dan beliau pun memberikan himbauan, memberikan arahan, bimbingan kepada umatnya untuk mencari Lailatul Qadar. Jangan sampai dilewatkan. Maka di antara amalan yang beliau lakukan pada saat itu ialah i'tikaf. Berdiam diri di dalam masjid, melakukan amal ibadah di dalam masjid dari 10 hari terakhir sampai selesai. Beliau melakukan itu semuanya karena ingin menjaga dan meningkatkan kualitas amal ibadahnya. Walaupun kita belum bisa meniru dan mungkin tidak bisa meniru secara sempurna, paling tidak ada usaha dari kita untuk mendekati dan mencontoh apa yang beliau lakukan. Walaupun kita belum tentu, belum bisa atau tidak bisa menunaikan sholat malam dari awal malam sampai akhir, setidaknya jangan sampai kita tinggalkan. Tunaikan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebagai penutup di majlis kita kali ini, berkaitan dengan apa yang sudah kita lakukan, amal-amal kebaikan baik di bulan Ramadan ini ataupun di bulan-bulan lainnya, jangan pernah kita merasa bahwa apa yang sudah kita amalkan di bulan ini pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita enggak yakin bahwa amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa yang kita tunaikan dari awal bulan sampai sekarang, ada di antara kita yang menjamin pasti diterima? Tidak ada. Salat tarawih yang kita lakukan, walaupun bacaannya panjang, 1-2 juz dalam satu malam, walaupun dia menunaikan di awal malam sampai menjelang sahur, tidak ada yang bisa menjamin amalan tersebut diterima. Tilawah kita, mungkin ada di antara kita yang bisa menyelesaikan dan mengkhatamkan sebanyak 3, 4, 5, bahkan 10 kali mungkin. Tidak pantas bagi kita untuk bangga, kemudian merasa aman, yakin apa yang sudah kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan seperti ini kondisi orang-orang soleh zaman dahulu. Bukan kemudian ketika mereka sudah melakukan ibadah puasanya, ibadah qiyam lail, qiyamul lail atau tilawahnya, mereka kemudian bangga dan senang sudah mendapatkan sekian banyak pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak. Mereka justru khawatir. Mereka saja yang kondisinya demikian, yang tingkat kesolihannya itu jauh lebih tinggi daripada kita, ternyata mereka khawatir dan takut kalau amalan-amalan yang telah mereka lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana dengan kita? Merasa yakin? Merasa aman? Oh, aku sudah puasa seperti ini, aku sudah menginfakkan hartaku untuk buka bersama ini. Merasa yakin dan merasa aman itu semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak. Jangan merasa aman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Mu'minun, "Alladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un." Yang artinya adalah orang-orang yang telah memberikan, memberikan apa yang telah mereka berikan. Maksudnya mereka sudah melakukan kebaikan-kebaikan. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, apa yang telah mereka lakukan dari amalan-amalan kebaikan, apa yang sudah mereka berikan, apa yang sudah mereka persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang sudah mereka amalkan dari amalan-amalan kebaikan, entah itu puasa, salat tarawih, atau tilawah, atau yang lainnya. Wa qulubuhum wajilah, dengan kondisi hati mereka itu penuh dengan kekhawatiran, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mereka masih memiliki rasa takut apa yang sudah mereka lakukan itu jangan-jangan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang sudah mereka lakukan itu bisa jadi tertolak dan tidak ada pahalanya sedikit pun, meskipun amalannya banyak. Meskipun amalannya banyak. Sahabat Ali radhiyallahu an juga menerangkan hal yang seperti ini. Menjelaskan bahwa mereka para salaf ketika melakukan amalan-amalan, mereka berharap agar amalan-amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang mereka harapkan. Mengharapkan agar amalan itu diterima ketimbang banyak amal. Yang mereka inginkan, yang mereka harapkan ialah amalannya diterima meskipun sedikit. Bukan banyak-banyak beramal, tapi tertolak semuanya. Yang mereka harapkan ialah bagaimana amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun sedikit. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima amalan-amalan dari orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan pula dari Fadalah bin Ubaid, beliau menjelaskan dan menyampaikan kepada kita, kalau seandainya aku mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima dariku satu amalan kebaikan sekecil biji dzarrah, maka itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Malik bin Dinar juga mengatakan yang maknanya bahwa amalan yang tidak diterima, tidak diterimanya suatu amalan itu lebih aku khawatirkan minal amal, daripada banyak beramal. Pak, inilah yang mestinya kita lakukan di detik-detik perpisahan dengan Ramadan. Wada' Ramadan, perpisahan dengan Ramadan. Yang tersisa ini mestinya kita manfaatkan dengan baik, dan kita terus memohon, berdoa kepada Allah agar apa yang sudah kita jalani, ibadah-ibadah yang telah kita lakukan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan pernah merasa bangga terhadap apa yang sudah kita lakukan. Jangan pernah merasa bangga, oh di sana salatnya pendek, di sini panjang. Oh di sana ini seperti ini di sini. Oh saya sudah melakukan ini dan itu, bangga. Seolah-olah amalan dia adalah amalan yang paling sempurna, dan seolah-olah amalan dia adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasul alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha sebuah doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha memberi maaf dan cinta pada pemaafan, maka maafkanlah aku, maafkanlah hamba-Mu. Kenapa setelah melakukan sekian banyak amalan-amalan kebaikan dari awal Ramadan, puasa, kemudian tarawih, tilawah, dan amalan-amalan lainnya, di sini malah diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam untuk meminta maaf kepada Allah, padahal dia sudah melakukan amalan-amalan kebaikan. Dijelaskan oleh ulama, ialah orang yang cerdas, orang yang cerdik, orang yang betul-betul memiliki akal pikiran yang sehat, merasa bahwa apa yang sudah dia lakukan itu masih jauh dari kesempurnaan. Maka dia pun meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atas ketidaksempurnaannya dalam menjalankan amalan-amalan tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Ilahuna subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddal hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.